kesepian, bertingkah seperti perawan, berlomba-lomba mencari pasangan, persis oplet tua yang cari omprengan di ujung jalan, saling berebut cari muatan. Slop tasik gaun model Paris, I see though, parfum impor, duduk di belakang stir mobil Mercedes, pasangannya seorang pemuda yang imaknya melebihi dosis sebesar burung belibis. Ayatku mendesis. Nggak tahu. Karena itu obat awet muda.